Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan waktu-waktu yang harus dihindari untuk kita melakukan sholat tatawu atau sholat sunnah padanya, yaitu ada 5 waktu. Yang pertama adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari, kemudian setelah terbitnya matahari sampai matahari naik kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian yang ketiga ketika matahari persis berada di atas di tengah hari sebelum masuknya waktu sholat zuhur, kemudian yang keempat ba'dal asri setelah sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari, kemudian yang terakhir yang kelima barakallahu fikum yaitu menjelang terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Kalau disimpulkan atau dikumpulkan barakallahu fikum 5 waktu tersebut, nah ada menjadi 3 waktu sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian di sana ada 2 waktu di antara 5 waktu tersebut larangannya lebih ditekankan, yaitu setelah ketika terbitnya matahari sampai barakallahu fikum dengan naiknya matahari. Kemudian yang kedua menjelang matahari terbenam sampai terbenamnya matahari barakallahu fikum. Telah kita jelaskan hukumnya. Kemudian di sini disebutkan pada halaman 68 fala tajuzu salatut tatawwu' fi hadhihi al-awqati illa ma warada ad-dalilu bi istithna'ihi ka raq'atay tawaf. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw naharin. Wahai bani abdi manaf, jangan kalian melarang seorang pun yang tawaf di rumah ini yaitu Ka'bah wa shalla fihi dan salat padanya ayya sa'atin syaa pada waktu kapan pun yang dia kehendaki min lailin aw naharin barakallahu fikum dari siang atau malam, dari malam atau siang. Jadi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan sholat tatawu pada waktu-waktu yang disebutkan tadi kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Di antara yang dikecualikan di dalam dalil-dalil barakallahu fikum adalah sholat 2 rakaat. Barakallahu fikum, sholat 2 rakaat ketika tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya abdi, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw naharin. Jangan kalian melarang, kata Rasulullah SAW, seorang pun untuk melakukan tawaf untuk rumah ini yaitu untuk Ka'bah dan salat padanya kapan saja baik dari malam ataupun siang hari. Ini yang pertama, pengecualian di antara larangan-larangan yang disebutkan secara umum barakallahu fikum, tentang pelarangan salat pada waktu-waktu yang dilarang. Wa kadza qada'u sunnatil fajri ba'da salatil fajri wa qada'u sunnatil dhuhri ba'da al-'asri wa la siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al 'asri wa kadzalika fi'lu dzawatil asbabi minas shalawati. Demikian pula barakallahu fikum, yang masuk di dalam pengecualian adalah mengqada sunnah fajar setelah sholat fajar diperbolehkan sebagaimana di dalam hadis yang pernah kita sampaikan barakallahu fikum, bahwa Rasulullah SAW pernah mengqada sunnatul fajar setelah melaksanakan sholat barakallahu fikum, setelah melaksanakan sholat fajar, baik itu dilakukan di masjid ataupun di rumah. Kemudian yang kedua mengqada sunnatul zuhri ba'dal asri, mengqada sunnah zuhur setelah salat asar. Hal ini juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh ummu dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah radhiyallahu anha barakallahu fikum, yang mana beliau menceritakan tentang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat setelah asar. Kemudian ditanya, beliau menjawab bahwa beliau kedatangan tamu setelah zuhur dan beliau tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur kecuali setelah ba'dal asr, kecuali setelah sholat asar. Barakallahu fikum. Wala siyama idza jama'a adh-dhuhra ma'al 'asri. Apalagi kalau seandainya dia menjama' antara zuhur dengan asar, walasiyama apalagi kalau seandainya dia menjamak antara zuhur dengan asar, barakallahu fikum. Wa kadzalika fi'lu dzawatil asbabi minas shalawati, dan begitu pula melakukan salat-salat yang memiliki sebab, salat-salat yang memiliki sebab diantaranya adalah ka salatil janazah wa tahiyatil masjid, seperti salat jenazah ada sebabnya. Begitu pula salat tahiyatul masjid, seseorang masuk ke dalam masjid. Barakallahu fikum, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Wa salatul kusuf, dan begitu pula salat gerhana. Wakadzalika qada'ul fara'idil fa'ita fi hadhil awqat, begitu pula mengqada salat-salat fardu yang terlewatkan diqada pada waktu-waktu terlarang tersebut juga tidak mengapa. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga meninggalkan salat kemudian atau dia lupa melupakannya, falyusalliha, maka hendaknya dia melaksanakan salat tersebut apabila dia mengingatnya atau dia ketika dia terjaga. Barakallahu fikum. Tidak mengapa bagi seseorang untuk melaksanakan qada'us shalah yang mana dia tidak bisa melaksanakannya pada waktunya, pada waktu-waktu terlarang. Misal karena dia lupa, atau karena dia tertidur, karena dia pingsan, atau karena hal-hal yang lain yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dia memiliki kesempatan atau dia teringat hanya pada waktu terlarang tersebut, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengqada salat fardu pada waktu-waktu terlarang tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Di dalam hadis ini ada lafaz umum. Beliau mengumumkan waktunya kapan saja dia ingat maka boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat tersebut, sholat fardu yang dia tinggalkan karena halangan-halangan tertentu. Walianna al-fara'idha dainun wajibul ada, dikarenakan fara'id, kewajiban-kewajiban, sholat-sholat fardu adalah hutang, wajibul ada, yang wajib untuk ditunaikan. Fatu adda mata zakarohal insanu, sehingga oleh karena itu harus ditunaikan, harus ditunaikan kapan seorang muslim, kapan seorang manusia mengingatnya, kapan saja dia ingat, maka boleh dan wajib bagi dia untuk menunaikannya. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam hal ini apalagi barakallahu fikum yang terkait dengan salat fi'lu zawatil asbabi minas salati fi hadhihi awqatil makruha, melaksanakan salat-salat yang memiliki sebab pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Naam. Adapun tentang mengqada sunnah fajar setelah fajar, di situ ada dalil secara khusus. Begitu pula mengqada sunnah zuhur, ba'diyah zuhur setelah asar, juga ada dalil yang sahih. Barakallahu fikum. Yang jadi permasalahan di sini adalah melaksanakan sholat dzatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab. Dia maksudnya bagaimana? Contohnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sebabnya adalah kenapa sholat ini disebut diantara sholat dzawatul asbab? Karena seseorang muslim melaksanakannya barakallahu fikum ketika ada sebab. Sebabnya dalam hal ini adalah dukhulul masjid, memasuki masjid. Nah, barakallahu fikum, memasuki masjid. Sehingga oleh karena itu salat ini dikategorikan oleh para ulama di antara salat zawatul asbab. Penamaan ini barakallahu fikum tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya para ulama menyebutkan penamaan-penamaan seperti ini berdasarkan tatabbu' wal istiqra, dan juga untuk lebih memudahkan bagi kita semua memahami pembahasan-pembahasan barakallahu fikum yang disebutkan di dalam kutub-kutub kitab-kitab fikih. Tentunya dalam hal ini ada khilaf barakallahu fikum. Akan tetapi pendapat yang dirojihkan di dalam kitab ini dan juga yang dirojihkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum, bahwa melaksanakan sholat zawatul asbab pada waktu-waktu tersebut tidak mengapa, tidak mengapa. Bahkan pada waktu yang sangat terlarang, pada waktu yang sangat terlarang, ada dua waktu yang pernah kita sebutkan, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari naik, kemudian ketika matahari menjelang terbenam sampai terbenamnya matahari. Beliau menyebutkan alasan-alasan dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' barakallahu fikum. Yang pertama adalah anna umumahu mahfudzun ay lam yukhassas wal umumul mahfud aqwa minal umumil makhsus, bahwasanya keumuman yang ada di dalam hadis idza dakhala ahdukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid maka jangan dia ruku sampai dia, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat lafaz umum, yaitu apabila kalian memasuki masjid maka hendaknya kalian melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Keumuman ini terjaga, tidak ada pengkhususannya, Nah, kapan saja, yang jelas ketika seseorang melakukan sebabnya, yaitu memasuki masjid. Ini yang pertama. Orang-orang yang mengatakan bahwa barakallahu fikum tidak boleh melaksanakan sholat zawatul asbab pada waktu-waktu terlarang tersebut, mereka masih meyakini orang-orang yang tidak sempat melaksanakan atau dia tertidur melaksanakan sholat fardu, kemudian dia hanya ingat atau terjaga pada waktu yang terlarang, mereka masih meyakini barakallahu fikum boleh untuk melaksanakan sholat barakallahu fikum pada waktu dia terjaga, pada waktu dia ingat, walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Barakallahu fikum, mereka masih meyakini yang demikian. Lalu kenapa dalam permasalahan sholat zawatul asbab, naam, mereka khususkan bahwa melaksanakan sholat zawatul asbab tidak boleh pada waktu-waktu terlarang, akan tetapi pada sholat fardu, yaitu pada sholat yang fardu yang dilupakan atau dia tertidur, mereka meyakini boleh untuk dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang kalau seandainya dia ingat dan terjaga pada waktu tersebut. Kenapa mereka membeda-bedakan antara nas barakallahu fikum, naam, antara nas ini, padahal sama-sama disebutkan secara umum sholat apabila dia ingat, lafadznya umum. Kenapa yang ini tetap dijadikan, lafadz ini tetap mereka umumkan, mereka jadikan sebagai umum kapan saja waktunya? Lalu kenapa lafadz hadits idza dakhala ahdukumul masjida mereka khususkan? Nah, maksud mereka khususkan adalah bahwa sholat tahiyatul masjid tidak boleh pada waktu-waktu terlarang. Boleh pada waktu-waktu yang lain, namun khusus pada waktu-waktu terlarang tidak boleh. Nah, sehingga di sini ada kontradiksi antara pendapat mereka. Nah, di sisi lain mereka barakallahu fikum, di salah satu sisi mereka membiarkan nas secara umum terkait dalam bab ini, kemudian di sisi lain mereka menjadikan nas barakallahu fikum ada pengkhususannya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan masih banyak alasan-alasan, naam, alasan-alasan yang disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, wa ala hadza idza dakhalta al-masjid li salatil maghrib qabla al-ghurub bi rub'i sa'atin mathalan tusalli wala haraj. Maka atas ini, apabila kalian memasuki masjid untuk melaksanakan sholat maghrib misalnya, dan kalian memasuki masjid sebelum terbenamnya matahari kurang lebih sekitar 1/4 jam, nah, maka lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Jangan khawatir dan jangan ada perasaan was-was. Balau jalasta naam la kunta waqi'an fi nahyir Rasul sallallahu alaihi wasallam anil julusi liman dakhala almasjida hatta yusalli rak'atain. Bahkan kalau seandainya engkau duduk enggak salat tahiyatul masjid pada waktu tersebut, naam, engkau duduk. Dia duduk tujuannya apa? Untuk menghindari larangan salat pada waktu yang terlarang. Ya sudah, saya cari jalan aman saja, saya duduk saja barakallahu fikum. Ini mungkin anggapan dari sebagian orang. Kata Asy-Syaikh, bahkan kalau seandainya engkau duduk pada waktu tersebut, maka sungguh engkau terjatuh di dalam sebuah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan apa? Larangan yang disebutkan di dalam hadis, "Nam idza dakhala ahdukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini." Apabila kalian memasuki masjid, jangan engkau duduk sebelum sholat 2 rakaat. Barakallahu fikum. Tentunya dalam hal ini ada khilaf. Naam, barakallahu fikum. Naam. Kemudian ini tentang pembahasan barakallahu fikum as-shalawat zawatul asbab. Kemudian di sana ada waktu yang terlarang bagi kita untuk melaksanakan sholat tatawu, bagi kita melakukan sholat tatawu selain dari lima waktu tersebut, selain dari lima waktu yang sudah kita sebutkan, yaitu at-tatawu indal hinal iqamah, melaksanakan sholat tatawu ketika iqamah sudah ditegakkan, ketika muadzin sudah menegakkan atau mengumandangkan iqamah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan juga ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa'i, barakallahu fikum, dan juga Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Hurairah, "Idza uqimatish shalatu fala shalata ilal maktubah." Apabila iqamah sudah ditegakkan, muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Gak ada sholat kecuali sholat wajib. Gak ada sholat sunnah apalagi, apa saja selain dari sholat wajib. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang disebut dengan Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, uqimat salatu subhi fara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqimu, faqala atusalli subha arba'an? Ditegakkan iqamatus shalah pada salat subuh, ditegakkan iqamatus shalah salat subuh. Naam. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang melaksanakan salat sunnah wal muadzin yuqimu. Dan ketika itu dalam keadaan muadzin mengumandangkan iqamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, atusolli subha arba'an? Apakah engkau hendak melaksanakan salat subuh 4 rakaat? Naam. Apakah engkau akan melaksanakan sholat subuh 4 rakaat? Barakallahu fikum. Akhrajahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau melaksanakan sholat subuh 4 rakaat? Ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan ingkar. Ingkari. Pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari. Barakallahu fikum. Wa hadza lafzuhu. Wan Abdullah bin Sarjis qala, dakhala rajulun al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghada fa shalla rak'ataini fi janibil masjid. Masuk seseorang memasuki masjid, kata Abdullah bin Sarjis, yang mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat subuh. Kemudian dia memasuki masjid dan dia sholat di salah satu sisi masjid. Kemudian setelah itu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barakallahu fikum, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela dia, mencela 6 perbuatan dia yang mana dia melakukan sholat tatawu ketika barakallahu fikum 6 Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat berjamaah. 6 iqamah sudah ditegakkan, sehingga oleh karena itu dilarang dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat tatawu ketika iqamah sudah ditegakkan. Dikatakan oleh salah seorang dari murid Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yaitu yang bernama Husain Al-Umaisyah, beliau mengatakan, wala ya'ni hadza an yaqta'a kullu musallin salatahu hina yasma'ul iqamah. Hadith-hadith yang kita sampaikan tadi tidak mengharuskan bagi seseorang musolli untuk memotong sholatnya ketika serta-merta memotong sholatnya ketika dia mendengar iqamah. Nah, barakallahu fikum. Idzil amru yakhtalif min imamin ila imamin. Itu tergantung keadaan. Enggak harus ketika dia mendengar iqamah kemudian langsung dipotong. Barakallahu fikum. Idzil amru yakhtalifu min imamin ila imamin. Karena keadaannya itu berbeda antara satu imam dengan imam yang lainnya. Dari dan juga keadaan berbeda antara seseorang yang melaksanakan sholat dari yang lainnya. Farubbama kana al-musalli fi halin yurajjahu fiha annahu yudriku at-takbiratal ula li sholatil fardhah. Barakallahu fikum. Bisa jadi seseorang musalli dengan keadaannya bisa dia mendapati barakallahu fikum takbiratul ihram bersama imam walaupun dia meneruskan sholat tatawu'nya ketika dia mendengar iqamatus sholat. Nah, mungkin menurut kebiasaan setelah iqamatus sholat imamnya itu masih meluruskan shufuh. Nah, masih meluruskan shaf-shaf sampai di beberapa masjid. Nah, barakallahu fikum, kalau antum yang pernah ke Jember misalnya meluruskan shaf enggak seperti di sini. Lumayan lama. Nah, lumayan lama. Barakallahu fikum. Mungkin misalnya dia tinggal sedikit lagi salat dia, salat tatawu'nya, maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa bagi dia untuk barakallahu fikum meneruskan salat tatawu'. Nah, atau kana akhar fi wasati shalah wa qad ahida min imamihi an al-intidhara li taswiyati shufuf wa saddil furuj fayatasanna lahu istikmalu salatihi ma isti'jali ghairi mukhallil. Dan juga seperti yang kita jelaskan tadi bahwa dia sudah paham keadaan imamnya, imamnya itu enggak langsung melakukan takbiratul ihram. Dan menurut kebiasaan imam yang dia pahami bahwa imam masih meluruskan shufuf, taswiyatus shufuf, dan menutupi celah-celah dari para jamaahnya sehingga memungkinkan bagi dia untuk barakallahu fikum menyempurnakan salat tatawu'nya. Naam, dan tentunya lebih dia cepatkan gerakan dan bacaannya disertai dengan dia mencepatkan gerakan dan bacaan sholat dari tatawu'nya. Barakallahu fikum. Nah, dan barakallahu fikum, dan dia menukilkan di sini dari syekhnya yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa yang beliau sampaikan di sini, beliau menukilkannya dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tentunya dalam hal ini ada khilaf. Pernah ditanyakan kepada ustaz kami barakallahu fikum, ya naam, ahsan dan lebih utama untuk diputus naam salat fardunya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubah. Itu yang pertama. Apabila salat iqamah ditegakkan maka tidak ada sholat kecuali al-maktubah. Tidak ada sholat kecuali al-maktubah. Tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Larangan fala sholata. Nah, beliau menyebutkan secara umum. Barakallahu fikum. Apabila iqamah sudah ditegakkan. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang jamaahnya ketika dia masih terus melaksanakan sholat tatawu sementara muadzin mengumandangkan iqamah, beliau mengatakan atusolli subha arba'an, apakah engkau melaksanakan sholat subuh 4 rakaat? Padahal Nabi SAW kebiasaan beliau, beliau menunggu. Nah, beliau menunggu jamaahnya dan meluruskan saf-saf dari jamaah dari para sahabatnya. Barakallahu fikum. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang enam sahabat yang melaksanakan salat tatawu ketika muadzin mengumandangkan iqamah, dan bahkan ketika itu beliau mengatakan, apakah engkau akan melaksanakan salat subuh sebanyak 4 rakaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kemudian bab berikutnya, bab yang keenam. Fi sujudi sahwi wa tilawah wa syukur wa fihi masail. Kita akan mempelajari tentang sujud, sujud-sujud di dalam sholat. Enam. Yang pertama adalah sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah, barakallahu fikum, yaitu sujud pada ayat-ayat tertentu, diantaranya seperti surat Al-Alaq, surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, atau surat Na'am Al-Insyiqaq, dan surat An-Najm, dan surat-surat yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa syukur, dan sujud syukur. Nah, sujud syukur. Kita akan mempelajari kaifiahnya, syarat-syaratnya, dan kapan kita melaksanakan sujud-sujud yang akan disebutkan pada bab ini. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada pembahasan-pembahasan. Al-mas'alatul ula fi masyru'iyati sujudi sahwi wa asbabihi. Tentang disyariatkannya sujud sahwi, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebabnya, dan sebab-sebabnya. Al-muradu bihi, al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah as-sujudul matlubu fi akhiris salati jabron linaksin fiha au ziyadatin au syakkin. Sujud yang diminta pada akhir sholat, sujud yang diharapkan untuk dilaksanakan pada akhir sholat sebagai pengganti dari kekurangan atau kelebihan atau keraguan yang terjadi di dalam sholat. Nah, sujud sahwi, as-sahu di sini diambil dari kata sahayashu. Sahayashu, fi'il madhinya saha, fi'il mudhari'nya yashu. Artinya apa? Lupa. Nasiyayansa. Nah, artinya lupa. Barakallahu fikum. Masdarnya sahwan. Sahayashu sahwan. Barakallahu fikum. Tentang sujudu sahwi ini disyariatkan, dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nah, karena manusia itu tidak lepas dari perkara lupa dan kelalaian, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dalam salah satu ibadah atau dalam beberapa ibadah salatnya, sehingga hal ini menjadi sebuah syariat yang bisa ditiru oleh umatnya. Maka dalam hal ini lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun? Celaka bagi orang-orang yang salat, yang mana dia lupa dari salatnya. Nah, barakallahu fikum. Maksud an salatihim sahun di sini adalah, barakallahu fikum, tidak sebagaimana lupa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak sebagaimana lupa yang biasa terjadi pada manusia. Barakallahu fikum. Maksud di sini adalah di dalam ayat ini, yaitu dia menunda-nunda waktu sholat, melalaikan waktu sholat sampai keluar dari waktu yang diharuskan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan seperti ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. tentang bab ini insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam.